bidadari, bidadari di hatimu. Hei sayangku, lakukanlah diriku seperti seorang ratu. Ingin memegangmu, aku lagi menjadi. Mama muda, enggak mau pulang.

gets hard, you know it can get hard sometimes. It is the only thing that makes us feel alive. DJ Marco Remix.